آله وصحبه أجمعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. Bersyukur kepada Allah SWT kerana diberikan kesempatan pada hari ini untuk bersama-sama dengan ikhwah daripada UM di Ahli Masalah Surau ini. InsyaAllah ini satu titik permulaan yang baik untuk sama-sama kita berkumpul dan kita timbanglah ilmu sebanyak yang mungkin. Mana ilmu yang kita kira itu satu ilmu yang baru, alhamdulillah ilmu yang baru yang kita peroleh. Mana ilmu yang kita kira memperbetulkan salah faham ilmu kita yang sebelumnya, maka dikirakan sebagai ilmu untuk nak memperbetulkan kesalahfahaman kita yang sebelumnya. Ataupun mana kiranya ilmu yang sebelum kita dah belajar tapi dah terlupa, maknanya kiranya ilmu yang kita dapat tu sebagai untuk mengingatkan balik ilmu yang sebelum ni kita dah belajar tapi dah lupa. Kesimpulannya, insyaAllah pertemuan kita sedikit sebanyak kita akan dapat faedah daripada ini, insyaAllah dengan izin Allah SWT. Baik, pada hari ini, pada pertemuan pada kali ini, InsyaAllah kita nak sebutkan ataupun kita nak bicarakan sedikit sebanyak tentang tajuk tafsiyah dan tarbiyah. Ada yang pertama kali dengar? Sebelum ni pernah dengar? Ya? Pernah dengar? Alhamdulillah. Ya? Ya? Tafsiyah tak pernah dengar, tarbiyah pernah dengar. Ha, tarbiyah betul lah tu. Tarbiyah kiranya bahasa Melayu lah daripada asal besar. Tapi ungkapan tu tafsiyah dan tarbiyah, ya. Barangkali tarbiyah sebelum kita dengar maksudnya lain, ya, dengan apa yang kita nak bicarakan pada hari ini. Baik, kiranya kita melihat keadaan umat Islam pada hari ini, ya, kita tidak akan terlepas pandang daripada melihat kelemahan umat Islam pada hari ini, khususnya di mata pandangan musuh, di mana orang-orang kufar memperlekehkan umat Islam. Apatah lagi mereka dengan mudah berkuasa ke atas umat Islam. Mereka berjaya menakluk negara-negara Islam. Apatah lagi mereka telah berjaya menguasai minda umat Islam sehingga menyebabkan mereka terpesong daripada ajaran Islam yang sebenar. Ya, kesimpulannya umat Islam dalam keadaan lemah. Ya, mereka tak mampu untuk nak menandingi kekuatan musuh. Ya, khususnya kuasa-kuasa Barat dan musuh dan orang-orang kafir secara umumnya. Akibatnya mereka tidak ada kekuatan, tidak ada sama kekuatan ketenteraan. Malah mereka tidak ada kekuatan, orang kata, jati diri sendiri. Ya, mereka merasa sehingga ada yang merasa barangkali merasa malu, ya, untuk nak mengetengahkan dirinya sebagai orang Islam dan bercerita tentang Islam di hadapan orang orang bukan Islam. Ya, dia rasa malu. Barangkali nak bagi salam pun, na'udzubillah, ya, khususnya di negara-negara kafir, ya, barangkali dah sampai ke tahap itu, ya, nak tutup aurat misalnya, mungkin dia rasa malu. Nak kata, oh, nama saya Muhammad pun, ya, ini banyak berlaku di Barat. Mereka dah merasa malu, ya, oh, nama saya Michael pula jadi, ya. Kerana apa? Kerana dah hilang rasa jati diri, ya. Dia punya kebanggaan dia terhadap Islam sedikit sebanyak sudah menurun. Tidak ada kekuatan, ya, tidak ada rasa bangga, ya, tidak ada rasa gah, ya, tidak ada rasa bahawa agama Islam itu sebagai satu agama yang agung, ya, di kalangan umat Islam. Malah seorang ulama pada zaman sekarang, walaupun beliau rahimahullah telah meninggal pada tahun 69, ya, iaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, ya, beliau rahimahullah adalah di antara ulama yang boleh dikatakan sedikitlah, ya, daripada kalangan, ya, ulama-ulama yang besar, ya, pada zaman sekarang, ya, Syekh Al-Albani, iaitu dikatakan sebagai Syekh Al-Albani, nama dia Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Syekh Al-Albani rahimahullah sebagai seorang ulama hadis yang agung, yang dihormati, malah orang-orang yang tak bersetuju dengan Syekh Al-Albani pun, ya, secara amnya, tapi mereka terpaksa mengira bahawa beliau rahimahullah seorang ulama yang agung di dalam bidang hadis secara khususnya dan bidang Islam secara umum. Syekh Al-Albani dikatakan dengan tentang bahawa sesungguhnya keadaan umat Islam pada hari ini, barangkali satu kenyataan yang sangat keras, dia kata keadaan umat Islam tak boleh jadi lebih teruk daripada hari-hari ini. Maksudnya keadaan umat Islam, ya, semakin lama sejak beratus-ratus tahun, ya, sedikit semangat bertambah teruk, bertambah teruk, bertambah teruk, ya, sehingga pada hari ini Syekh Al-Albani kata tak boleh lagi bertambah teruk lagi, ya, sampai ke tahap itu, ya. Kelemahan mereka, ya, penyelewengan yang berlaku, kejahilan yang berleluasa di kalangan umat Islam, ya, benda-benda syirik, alhamdulillah, yang berleluasa di kalangan masyarakat Islam, benda-benda bid'ah, benda-benda yang diadakan asalnya bukan agama, ya, tetapi diwujudkan dan dijadikan sebagai salah satu amalan dalam agama. Itu dikatakan sebagai bid'ah. Benda-benda maksiat, ya, sedikit sebanyak telah berleluasa di kalangan umat Islam, sehingga Syekh Al-Albani mengatakan keadaan sudah tidak boleh menjadi lebih teruk lagi daripada apa yang kita lihat pada hari ini. Persoalan, ya, melihat pada keadaan umat Islam pada hari ini, ya, pastinya persoalan yang tertanya-tanya, yang kita tertanya-tanya, apakah yang menyebabkan kelemahan umat Islam pada hari ini? Apakah sebab yang menyebabkan umat Islam menjadi keadaan seperti mana yang kita lihat pada hari ini? Serba lemah, serba jahil, ya, daripada ajaran Islam yang sebenarnya. Apa sebabnya umat Islam jadi lemah? Kita tanya, banyak benda ni banyak dibicarakan, ya. Malah dalam surat khabar pun mesti ada umat Islam makin mundur, umat Islam makin lemah. Apa sebabnya? Banyak yang kita dengar sebab-sebab. Oh, sebab ni bunyi, sebab ni bunyi, ya. Tapi yang paling banyak barangkali yang kita dengar, ya, mengatakan bahawa umat Islam menjadi mundur, ya, kerana orang kata apa? Kerana mereka lemah dari segi ekonomi. Nah, ini yang paling banyak kita dengar, ya. Mereka menjadi mundur kerana mereka lemah daripada segi ekonomi. Kerana itu banyaklah usaha yang diambil, ya, khususnya daripada pihak kerajaan, ya, tak kira lah kerajaan mana, negara-negara Islam, usaha diambil untuk nak, namanya, nak menguatkan Islam, ya, daripada ekonomi. Mereka melihat bahawa ekonomi inilah yang menjadi punca kepada kemunduran umat Islam di pandangan musuh. Kalau kita kuat daripada segi ekonomi, insyaAllah kita akan tertanding dengan orang-orang barat, orang-orang kafir. Itu anggapan mereka. Ini sebab pertama, kerana kemunduran dari segi ekonomi. Kita tengok apakah jawapan ini betul ataupun tidak, bahawa memang benar umat Islam menjadi lemah, menjadi mundur, menjadi jahil tentang agama kerana ekonomi. Ya. Hakikatnya kita jangan, tak perlu pandang jauh, ya. Seperti mana firman Allah Subhanahu taala, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada Rasulullah, pada diri Rasulullah ada satu contoh yang baik, ya. Kerana itu apa yang baik adalah apa yang datang daripada Rasulullah, ya. Apa yang buruk, apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat keadaan Rasulullah semasa sepanjang hidup baginda Rasulullah, sepanjang dia berdakwah. Persoalan, pernahkah baginda Rasulullah menuntut supaya umat Islam bekerja keras untuk menegakkan ekonomi demi untuk memerangi orang-orang Quraisy. Sedangkan kalau pihak Rasulullah dia baru nak mula berdakwah, ya, memang pengikut pun sedikit, ya, masyarakat semua memang tak baru nak kenal Islam. Apakah demi nak menguatkan dakwah bagi Rasulullah, baginda suruh kau buka, buat banyak projek ni, kau buat bangunan ni, kau buat jambatan ni, banyak pembisnes, ya, datangkan banyak kafilah-kafilah ke Mekah, ya, supaya bagi projek semua untuk orang Islam je tau. Bagi nak menguatkan orang Islam, pernahkah Rasulullah buat begitu? Kita akan dapati bahawa tak ada pula Rasulullah mengajak kepada untuk buat benda-benda macam ni. Tak ada pula kita dengar Rasulullah membuat projek membuat masjid yang terbesar, okay. Ekonomi juga tu, yeah. Supaya bagi projek, bagi kerja, yeah, dan sebagainya kepada orang-orang muhajirin mahupun al-ansar. Malah sepanjang kita lihat Rasulullah berdakwah semasa baginda di Mekah, semasa baginda di Madinah, bagaimana hidup Rasulullah? Ya? Adakah Rasulullah pun buat bisnes? Ya? Dakwah-dakwah juga bisnes jalan. Adakah Rasulullah buat bisnes itu? Ya? Kita dapati bahawa hidup Rasulullah atau sepenuh hati, sepenuh fokus, sefokus-fokusnya kepada dakwah semata-mata. Mana kita lihat ini Rasulullah serba orang kata serba miskin, ya? Malah dikatakan Rasulullah tidak ada kekayaan apa, tak ada apa pun, ya? Rumah Rasulullah bagaimana? Ada berapa bilik, ya? Rumah Rasulullah, ya? Betul-betul rumah taman sekarang kena ada 3 bilik, satu tandas, ya? Rumah Rasulullah, ya? Malah dikatakan pada zaman Rasulullah, rumah Rasulullah tidak dikatakan sebagai bait Rasulullah, dikatakan sebagai hijr, ya, hijr, bukan bait. Ya, bait maknanya rumah. Hijr apa? Bilik. Rumah Rasulullah ada satu bilik, ya, yeah, yeah. Semualah kat situ, yeah. Ruang tamunya, tempat masaknya, tempat tidurnya, semua satu bilik, yeah. Di samping adalah tempat untuk nak mandi. Itu sahaja, yeah. Kehidupan Rasulullah. Jangan kata, oh itu semasa di Mekah, semasa Madinah dah jadi tambah 2 bilik. Tak ada. Ini kat Madinah lah ni. Sehingga baginda Rasulullah wafat. Malah baginda Rasulullah telah dikebumikan di Hijr Aisyah, di bilik rumah Rasulullah, iaitu yang dikatakan sebagai bilik Aisyah, isteri baginda Rasulullah, ya, binti Abi Bakar As-Siddiq. Itu hidup Rasulullah. Malah dikatakan bahawa Rasulullah sentiasa dalam keadaan lapar. Lapar maknanya apa? Tak ada uang lah nak beli duit. Malah dalam hadis mengatakan bahawa sebulan, dua bulan Rasulullah di rumah tak berasap. Tak berasap mana itu? Tak ada masak, ya. Kita kalau, ya, satu hari tak makan nasi, tak masak nasi lah. Mulalah, satu dunia. Jadi, ya, kerana tak masak satu hari. Rasulullah sebulan, dua bulan tak ada benda nak dimasak. Bukan Rasulullah, aku tengah diet lah. Tak ada, terpaksa diet, ya. Malah dia katakan sehingga ikat tali pinggang Rasulullah, bukan ada bakil ke tu, tak. Tali pinggang Rasulullah terpaksa diletak batu-batu, ya. Ambil satu tali nak lilit, ya, untuk nak lilit sarung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu diletak batu-batu supaya apa? Untuk nak menahan perut, ya, daripada merasa lapar. Itu satu teknik lah. Kalau kita dah lapar sangat, letaklah batu-batu supaya menekan perut ke dalam, ya. Kalau perut tu dibiarkan ke depan, sedangkan dia kosong, sakitlah, ya. Jadi itu yang dilakukan oleh Rasulullah, letakkan batu-batu kerana nak menahan daripada merasa lapar. Itu Rasulullah. Sahabat-sahabat bagaimana? Sama saja, ya. Malah dikatakan bahawa majoriti para sahabat semua pada zaman Mekah lagi lah, masa zaman Madinah pun, selepas berhijrah pun, ya, selepas kekuatan mereka bertambah sedikit demi sedikit, mereka keadaan secara umumnya hidup dalam keadaan serba lemah, ya, serba miskin, ya, serba tak ada harta benda, ya, makanan, makanan asas pun tak ada, ya. Itu keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah keadaan para sahabat radhiyallahu taala alaihim, ya. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, semua mereka hidup dalam keadaan sederhana. Dia tak ada nak hidup sibuk. Hidup mati mereka inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matiku, ya, kesemuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, demi nak menegakkan agama Allah, ya. Itulah tujuan hidup mereka, ya, demi untuk agama Islam, demi untuk nak menegakkan agama Islam. Malah kalau kita lihat, malah kalau kita lihat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda mencela daripada seorang itu menyebutkan dirinya dalam, ya, urusan-urusan dunia, dalam mengejar-ngejar kemewahan dunia, ya. Seperti mana firman Allah, wa tuhibbuna al-mala hubban jamma, itu satu ayat celaan, dan kamu suka kepada harta benda, suka yang amat sangat, ya. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma, ya, suka sangat, ya, harta benda, nak mengira-ngira duit, ya, nak mengumpul harta kekayaan. Dalam hadis yang lain, itu ayat Al-Quran, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa sesungguhnya Bani Israel telah berlumba-lumba mengejar kemewahan dunia, ya, seperti mana kamu juga akan berlumba-lumba. Apa yang berlaku kepada Bani Israel? Rasulullah kata mereka telah musnah, mereka telah hancur kerana berlumba-lumba dalam urusan dunia. Begitu jugalah dengan kamu. Umat Islam akan menimpa nasib yang sama kiranya mereka mengikut jejak langkah umat-umat yang terdahulu mengejar kemewahan dunia, ya. Jadi apa yang dapat kesimpulan kita katakan, bahawa menguatkan ekonomi bukan menjadi syarat, ya, untuk nak mengembalikan atau kekuatan umat Islam. Memang tidak dinafikan bahawa kekuatan ekonomi kena ada, tetapi untuk dijadikan sebagai matlamat asal, ya, matlamat utama untuk mengembalikan kekuatan umat Islam, itu yang, ya, memang kita perlukan kekuatan untuk membeli harta, ya, perlengkapan perang, ya, tetapi bukan dengan cara berlumba-lumba mengejar kemewahan dunia. Malah kalau kita lihat banyak umat Islam yang berlumba-lumba mengejar kemewahan dunia, mereka kan berlumba-lumba untuk nak menguatkan, untuk, ya, oh, beli senjata nuklear ke apa, mana ada, beli rumah sebiji, beli rumah kereta, ha, makanan sedap-sedap, itu yang temuknya, bukan nak mengumpulkan harta benda untuk nak berjihad, untuk nak infak pada jalan Allah, tidak, ya. Kerana apa? Harta benda boleh adalah satu fitnah yang besar. Fitnah di sini maknanya ujian yang besar, ya, yang boleh memesongkan fokus seorang itu daripada dia punya nak menjaga maklumat Islam dia sebalik kehidupan dunia itu, ya. Jadi mengatakan bahawa umat Islam menjadi lemah dan mundur kerana ekonomi adalah jelas bahawa dia tidak tepat, ya. Kalau kita lihat para sahabat Rasulullah dan para sahabat, walaupun dalam keadaan lemah dari segi ekonomi dan segi kekayaan, bagaimana keadaan mereka dari segi agama? Menurut pandangan agama, kalau menurut pandangan orang-orang material, apa ni Rasulullah, dia jadi ketua tapi lapar, jadi ketua tapi rumah semilik je, ini tak boleh jadi, ya. Itu dari segi pandangan orang-orang material. Tapi dari segi pandangan Islam, daripada pandangan Allah Subhanahu Taala, Allah reda tak? Allah reda dengan keadaan Islam, dengan keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan keadaan para sahabat. Allah reda. Selama mana apa? Syaratnya apa? Adalah mereka menegakkan agama Allah. Kesudahannya, kita lihat dakwah Rasulullah berjalan dengan lancar, walaupun dalam keadaan lemah dan dari segi harta kekayaan, tapi dakwah berjalan, ya, sedikit demi sedikit. Kita lihat sejurus selepas berhijrah, peperangan Badar, ya, pada tahun 2 Hijrah, tentera umat Islam. Baru berhijrah ni. Bayangkanlah, kita baru berhijrah, baru sampai kat Madinah, tempat yang baru, suasana baru, baru nak terkial-kial, nak buat rumah dan sebagainya, nak cari tempat tinggal. Ya. Tahun 2 hijrah, tahun berikutnya dah kena perang. Ya. Menentang orang-orang Quraisy yang dalam keadaan serba kuat. Sedangkan umat Islam kelengkapan perang pun tak ada. Ya. Bagaimana perang Badar? 313 daripada para sahabat bersama dengan Rasulullah menentang berdepan dengan orang-orang kafir Quraisy seramai 1000. Ya. Yang kata itu angka sedikit pada zaman dulu, tidak angka banyak lah tu. Ya. 1000 tentera menentang 300. Ya. Itu dah kira tak adil lah. Ini perang sebelah ni tak boleh ni. Ya. Tapi itulah yang berlaku. Menang atau tidak, dengan izin Allah, dengan bantuan Allah, Allah redha mereka. Dengan itu Allah menurunkan bantuan mereka, bantuan Allah SWT. Ya. Mereka menang. Dalam perang Uhud, keluar daripada Madinah untuk nak berdepan dengan orang-orang Quraisy yang nak menuntut balas kerana mereka kalah dalam perang Badar pada tahun 3 Hijrah. Ya. Orang-orang Quraisy pergi nak menyerang Madinah dalam jumlah seramai 3,000 orang. Badar 1,000, kali ini 3,000, dia tambah lagi. 1,000 tak jadi, dia kata, kena tambah lagi. 3,000 tentera orang-orang kafir Quraisy pergi ke Madinah. Kesudahannya Rasulullah terpaksa mengerahkan tentera dia pada mulanya seramai 1,000 orang. Tengah perjalanan nak pergi ke Uhud, ke satu bukit di Madinah bernama Bukit Uhud, 300 orang yang terdiri daripada orang-orang Yahudi dan juga terdiri daripada orang-orang munafik, ya, yang takut, yang gentar hati mereka. Mereka menarik diri, kita kata tak boleh ni. Ini 1,000 nak lawan 3,000, mana boleh, mesti dah kalah. Baik kita balik rumah. Ha, sedahnya 700 menghala ke Bukit Uhud berdepan dengan tentera orang kafir seramai 3,000 orang. Apa yang berlaku? Rasulullah, bantuan Allah turun. Ya. Seperti mana sejarah telah membuktikan bahawa pada mulanya, pada serangan pertama orang-orang kafir, mereka umat Islam berjaya mematahkan serangan mereka. Ya. Bantuan, ya, tentera orang Islam berjaya mematahkan serangan orang-orang kafir. Tapi kerana kesilapan yang berlaku daripada tentera pemanah, ya, mereka engkar arahan Rasulullah. Dia tengok tentera orang-orang kafir, Quraisy, orang kafir semua dah berpaling sadar daripada kemuka, ingat dia dah menang. Mereka pun meninggalkan pos kawalan mereka di atas bukit pemanah. Ada satu bukit kecil di depan bukit Uhud. Bukit Uhud besar, ya. Tapi ada satu bukit kecil, nama dia tempatnya perang Uhud, dinamakan Jabal Ar-Rimayah, Jabal Ar-Rumah, iaitu bukit pemanah. Kerana ada tentera pemanah daripada orang-orang Islam ditempatkan di atas itu. Apa yang berlaku, mereka turun, ya. Kerana kesilapan, kerana mencari arahan Rasulullah, orang-orang Quraisy melancarkan serangan yang kedua dan mereka menang. Ya, sedangkan pada serangan yang pertama orang-orang Islam menang. Perang Ahzab, ya. Orang-orang Quraisy nak balas dendam, tak berhati lagi. Pada tahun 5 Hijrah mereka bertolak ke Madinah lagi nak menyerang, nak cuba nak melanyakkan umat Islam, Rasulullah dan sahabat-sahabat baginda. Perang Uhud 3,000, kali ini hantar 10,000. Ya, tambahkan lagi. 1,000 tak cukup, 3,000 tak cukup, ah, kali ini 10,000. Mesti malah mereka mengatakan ini, kita lanyak dia, mudah saja. Kerana tentera Rasulullah dalam perang Ahzab hanya 3,000. Bertambah juga, ya. 10,000 menentang 3,000. Ya. Kalau 10,000, 3,000 memang mustahil untuk umat Islam nak berdepan secara apa? Berdepan. Ya, secara nak bertembung memang tak boleh. 3,000, 10,000 memang tak masuk akal lah, ya. Kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk menggali satu parit. Kerana itu dikenali sebagai perang Al-Khandaq, iaitu perang parit ataupun juga perang Al-Ahzab. Ahzab maknanya suku-suku, ya, hizb. Kerana orang-orang Quraisy dikumpulkan sebanyak-banyak suku-suku kabilah-kabilah Arab di Mekah untuk hajung tidak pakat terserang Madinah, terserang tentera umat Islam. Apabila mereka sampai ke Madinah, tertuju, ada parit pula, dulu tak ada parit, dari parit pula, ya. Terpaksa pula mereka berkemah di hadapan parit berdepan dengan tentera Islam di sebelah yang sebelumnya. Kesudahannya tentera Islam dikelilingi oleh tentera Al-Ahzab ini selama 10 ribu. Malah dalam surah Al-Ahzab, Allah semua pernah dengar surah Al-Ahzab, semua tak pernah dengar Allah. Surah Al-Ahzab menceritakan tentang apa yang berlaku. Ketakutan itu di kalangan umat Islam, di kalangan para sahabat, menjadi amat sangat. Ketakutan itu dah sampai masuk ke dalam kulit-kulit, dah terasa gigil-gigil dia. Kerana takut di depan dengan tentera musuh. Dia 10 ribu menanti dia. Kalau dia berjaya lompat menyeberangi parit itu, habislah, hancurlah, memang tak ada can nak mempertahankan diri. Tetapi kesudahannya, kerana Allah reda dengan umat Islam, kerana mereka berniat ikhlas, mereka beramal dengan tuntutan Allah dan Rasulnya, Allah reda dengan umat Islam, maka Allah menurunkan bantuan Allah Subhanahu Wataala yang berbentuk angin yang kencang. Angin kencang ini telah melanda kawasan kemah-kemah orang-orang kafir Quraisy ramai 10 ribu. Kesudahan dia, mereka pun hilang arah. Ini tak boleh jadi, ni angin ribut pasir yang macam sampai dah tak nampak dah, nak bukan nak seberang parit, nak depan pun tak nampak lagi dah, apatah lagi nak menyeberang parit, parit pun tak nampak. Kesudahan dia, mereka ribut yang sangat kencang, kemah-kemah semua bertebaran, kuda-kuda kelengkapan tentera semua bertebaran, kuda-kuda pun lari, sabuk lari. Dia pun kata, jom kita sempakat lari, patah balik, menyelamatkan diri daripada ketika ribut kencang yang melanda itu. Bantuan Allah juga, ribut kencang bukan datang dengan secara tak sengaja, secara sengaja daripada Allah SWT. Apa yang nak dikatakan adalah bantuan Allah sentiasa memihak ke atas tentera Islam sepanjang zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dalam keadaan mereka yang serba lemah, serba miskin. Jadi nak mengatakan bahawa ekonomi adalah punca kelemahan umat Islam adalah tidak tepat sama sekali. Kerana umat Islam pada zaman Rasulullah bagaimana, mereka dalam keadaan mulia, mereka merasa bangga, mereka merasa agung dengan agama yang mereka anuti. Kerana itu Allah menurunkan sentiasa bantuan Allah sentiasa di sisi mereka. Itu ekonomi. Ada yang kata sebab yang lain pula, iaitu sebab yang kedua adalah umat Islam berpecah. Umat Islam lemah kenapa? Umat Islam mundur kenapa? Kerana mereka berpecah. Kita tengok jawapannya. Betul, tadi ekonomi tadi kita dah tolak dah. Berani semua alasan yang pertama tak boleh pakai, ekonomi tak tepat. Ini sekarang dia kata umat Islam berpecah. Betul atau tidak? Kali ini betul. Jadi ekonomi masalah lah. Umat Islam berpecah, sebab tu mereka lemah. Betul. Apa dia orang kata? Pendapat yang kedua mengatakan umat Islam berpecah, maka dengan itu umat Islam perlu disatukan. Satukan apa ni? Satukan tanpa mengira perbalahan ataupun pertikaian yang ada. Kita dah jelas bahawa umat Islam berpecah kepada bermacam-macam aliran, khususnya dalam masalah akidah. Mereka berpecah, betul? Cuma Islam ada satu akidah, tak bermacam-macam akidah. Kita ada mazhab Syiah, kita ada mazhab Sufi, kita ada mazhab Khawarij, kita ada mazhab Murji'ah, Batiniyah, kita ada mazhab Mu'tazilah, Ahli Kalam. Ahli Kalam pun macam-macam, Mu'tazilah, Jahmiyah, Maturidiyah. Syiah pun berpecah juga kepada Rafidah. Rafidah pun, orang Syiah pun berpecah juga. Dalam dah berpecah, pecah lagi. Syiah pun berpecah kepada Rafidah dan macam-macam kumpulan Zaidiyah. Rafidah pula berpecah kepada Ithna Asyariyah, mazhab Imam 12. Seperti mana di Iran sekarang. Iran sekarang di Syiah. Syiah apa? Rafidah. Rafidah apa? Ithna Asyariyah. Itu kita pecah dia. Ithna Asyariyah ni pun berpecah juga kepada dua kumpulan lagi, satu benda lagi. Yang mana satu? Jadi umat Islam berpecah. Jadi pendapat yang kedua mengatakan bahawa kita kena himpunkan, kita kena satukan umat Islam yang berpecah-pecah ni. Ini yang buat lemah ni. Satukan semua. Kita ni kan Islam, maka kita himpun atas dasar Islam kita itu. Malah ada yang kita dengar, pernah dengar tak? Usaha untuk nak menyatukan antara orang Syiah dan Sunnah. Ya, pernah dengar? Jadi janganlah gaduh-gaduh, kau Syiah atau Sunnah. Kita kan Islam, dah jom salam. Kita kawan. Musuh kita kan Israel, musuh kita kan Barat. Itu musuh kita. Kau Syiah kau bukan musuh aku. Orang Syiah kata, orang Sunnah bukan musuh kau. Musuh kau itu Israel. Tak nampak orang lain kan Israel je. Ya, sedangkan orang Israel juga asal orang kafir, memang musuh mereka adalah orang Islam. Kerana mereka orang Islam, tapi musuh mereka adalah orang kafir. Ya, itu asal juga. Ya. Jadi mereka mengatakan, nah, kita kena bersatu. Tak kira lah apa pahaman kita. Ya. Tak kira itu dia punya asal. Itu dia punya, mereka berkata begitu. Kita kena bersatu tanpa mengira pahaman kita yang berbeza-beza, yang bercanggah-canggah. Ya, orang Syiah, apa pahaman dia? Dia mengatakan bahawa Quran kita, okay, yang kita pegang sekarang, bukan Quran yang sempurna. Ini Quran ni ada kurang, ada surah. Satu nama dia surah Al-Wilayah, tak ada dalam Quran. Itulah, tak ada surah Al-Wilayah. Ya, surah Al-Wilayah masuk dalam Quran ke? Kita kena tanya dulu. Ya, mereka mencela para sahabat, mereka mencela isteri-isteri Rasulullah. Mereka mengatakan bahawa Aisyah, ya, adalah seorang perempuan yang zina. Ya. Mereka mengatakan bahawa Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, ya, ini semua telah murtad sejurus selepas Rasulullah SAW wafat. Ini kata-kata orang Syiah. Kata-kata fitnah yang lain, orang-orang batiniah lagi parah. Ya. Dia kata sembahyang tak perlu. Kita kena sembahyang kan? Orang mati yang kata tak payah. Sembahyang dengan niat saja. Sembahyang ni kita nak bersatu dengan orang-orang sini. Ya. Itulah kita datang sembahyang, dia tak bersembahyang. Ya. Kita kata sahabat Rasulullah yang paling mulia adalah Abu Bakar. Dia kata sahabat Rasulullah, Abu Bakar adalah seburuk-buruk sahabat. Rasulullah wafat jadi murtad. Macam mana kita nak bersalam dengan orang-orang yang sebegini? Sedangkan pahaman akidah mereka berbeza, amalan mereka berbeza. Orang Syiah mana-mana pergi kena bawa batu Karbala. Semayang saja kena letak batu kat depan dia. Kalau tak ada batu, kita pun aku pun kena bawa batu. Sudah. Ya. Kita nak bersatu dengan dia, kita nak semayang dengan dia, kita nak berjihad dengan dia. Ada satu firqah nama dia Durus. Ya. Satu firqah juga dalam Islam. Masih lagi ada pada zaman sekarang. Mereka bertempat di Syria, ya, ataupun Lubnan. Nama dia Durus. Firqah ni lagi teruk. Mereka bukan setakat bercanggah pahaman mereka, malah pada peperangan antara orang-orang Arab dan orang-orang Israel sebelum-sebelum ini, orang-orang Durus inilah yang menjadi punca kekalahan orang-orang Islam. Orang-orang tentera Israel nak masuk, orang-orang Durus ni yang telah membuka. Mengikut orang ajaran Durus ni, mereka telah membuka jalan. Masuk. Dari arah Lubnan. Mereka memberi laluan kepada orang-orang tentera Israel untuk nak menyerang tentera orang Islam. Ini orang Durus. Kita nak bersatu dengan dia. Dan silap-silap dia yang pula yang buka, ya, pintu kepada orang-orang musuh. Bagaimana kita nak bersatu dengan mereka? Orang-orang Durus pada zaman sekarang mereka ada satu masjid yang sangat besar, yang sangat cantik, dibina, dibiayai oleh siapa? Orang Israel. Ya, pelik tak dia? Ya. Sekarang mereka tahu orang-orang Durus mengaku orang Islam. Tapi inilah musuh dalam selimut. Inilah pintu untuk kita nak masuk, nak menyerang orang-orang Islam. Ya. Jadi pendapat kedua mengatakan bahawa kita kena bersatu, tak mengira pahamannya. Boleh diterima atau tidak? Jawapan tidak, mana boleh diterima. Malah orang-orang Syiah mengatakan orang-orang Sunnah kafir. Orang-orang Syiah, kita tanya dia siapa musuh utama kau? Dalam surat khabar dia kata lah Israel. Betul lah tidak? Kalau kita tengok pahaman mereka, buku mereka, buku rujukan mereka, musuh utama mereka adalah orang-orang Sunnah. Ya? Kerana mereka menganggap bahawa orang-orang Sunnah inilah yang perlu dihapuskan. Kadang-kadang nak fikir lebih jauh, orang-orang Sunnah yang perlu dihapuskan sebelum nak menghapuskan musuh-musuh dia. Ya? Jadi bagaimana kita nak bersatu dengan firqah-firqah Islam, ya, yang berpecah-pecah, yang bercanggah-canggah ini. Ya? Alasan pertama, ekonomi tak boleh pakai. Alasan yang kedua, mengatakan bahawa umat Islam perlu disatukan tanpa mengira pahaman mereka, juga tak perlu, tak boleh dipakai. kesimpulannya apakah, bagaimana untuk nak kita mengembalikan kekuatan umat Islam, nak mengembalikan kemuliaan Islam, ya? Hakikatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan hal ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Barangkali kita tulislah hadis itu. Kita tulis terjemahan dulu, ya. Idza tabaya'tum bil 'ayna, jika kamu berjual beli dengan wa aqaltum aznab al-baqar, kamu mengambil ekor lembu, wa raditu mizra, kamu reda dengan tanaman, masyarakat melihat kamu tinggalkan jihad, sallallahu alaihi wasallam, Allah akan menimpakan kehinaan ke atas kamu, hatta tarji'u ila dinikum, sehingga kamu kembali kepada agama kamu. Riwayat Abu Dawud. Kalau kita senang, kalau kita lihat hadis ni elok-elok, kita perhatikan dan perlu kita fahami, sebenarnya dia menjelaskan tentang apa yang kita nak cuba sampaikan pada hari ini, ya? Baginda Rasulullah 1400 tahun yang lepas sudah menjelaskan tentang masalah apa yang akan dihadapi umat Islam, ya? Dan juga sebenarnya cara nak menyelesaikan masalah. Jika kamu berjual beli dengan inah, ya? Jika kamu berjual beli dengan inah, maknanya jika kamu dah mula berjual beli dengan cara inah, jual beli inah pada zaman Rasulullah tak ada, ya? Tapi Rasulullah dengan wahyu daripada Allah, dia dah mengetahui, dah menjangka, menjangka apa yang akan berlaku, ya? Jika kamu berjual beli dengan cara inah, apa itu cara inah? Ya, inah adalah sejenis jual beli riba, ya. Inah adalah sejenis jual beli riba. Riba ni ada macam-macam bentuk, ya. Ada riba fadl, ada riba nasiah, ya. Tapi di antara bentuk-bentuk jual beli riba, satu nama dia jual beli inah. Barangkali apa rahsia kenapa Rasulullah sebutkan jual beli inah daripada banyak-banyak jual beli riba yang lain, ya? Kenapa Rasulullah tak kata jika kamu mula berjual beli dengan riba, kenapa tak kata dia? Kenapa dia kata inah, ya? Kita lihat apa tu, bagaimana inah, jual beli inah ni berlaku, ya? Kalau good datang kepada saya, dia kata saya nak beli pen lah, ok. Saya kata kepada guru harganya RM10, ok. Harganya RM10, nah, harga RM10, nah, beli, ok. Tapi guru kata kat saya, tapi ustaz, saya tak ada RM10. Saya pun kata, kenapa tak apa-apa, kau boleh beli, tetapi secara hutang. dia tak bagi saya apa-apa duit pun. Ya, kesudahan dia, saya kata kepada Bu, aku beli balik pantai. Saya beli balik pantai. Ya, dia muslihat. Ya, dia muslihat. Tapi aku beli dengan lapar dia. Ingat. Ya. Jadi, dia beli dengan saya hutang RM10. Tak payah apa-apa lagi pun pada saya. Ya. Maksudnya, dia hutang saya RM10. Membayar tau. Ya. Tapi sekarang saya kata tahu, saya nak beli dengan RM8 secara tunai. Saya pun RM8. Apa yang berlaku sekarang? Dah habis dah urusan. Dia hutang saya RM10. Ya. Maksudnya dia kena bayar kat saya RM10. Tetapi sekarang saya beli, ya, pen ini, ya, dengan harga RM8 secara tunai. Seterusnya apa? Habis dah. Bye-bye. Ya. Ha? Ya. Mungkin ada yang pening dah. Ya. Ha. Dia hutang saya RM10. Ha? Okey. Ha. Hutang saya RM10. Ya. Ada soalan ya? Tambah dia bunga. Okey, kena putih sikit. Tambah dia bunga. Tak ada. Dia kena bayar saya RM10. Saya bagi dia RM8. Seterusnya? Ha? Jangan rasa pelik ataupun apa. Jual beli ni pada zaman sekarang ada di bank. No. Cara sedihnya ada. Ya? Apa yang berlaku seterusnya? Dia kena bayar kat saya. Ada kata RM10. Betul lah tu. Ya. Tetapi sebenarnya dia kena bayar kat saya RM2. Ya. Dan dia tak dapat barang. Barang tak ada. Barang tak ada. Saya dah ambil dah kan. Dan RM8 yang saya ambil tadi tu, ya, dengan mudah saja dia boleh bayar kat saya balik. Nah, RM8. RM2 saya kena bayar. Ya. Nampak? Kesudahan dia, dia buka. Pen masih lagi kat saya. Walaupun ada muslihat tu, ha, ambil pen. Boleh. Tapi dia pula hutang kat saya RM2. Ya. Sedangkan tidak ada urusan apa-apa lagi. Jual beli yang berlaku sebenarnya tak berlaku pun. Saya dia beli kat dia, saya ambil balik. Kesudahan ni dia kena bayar saya RM2 lagi. Padahal awal-awal tadi sebelum saya kenal dia, tak ada apa-apa. Ya. Tiba-tiba RM2 dia kena bayar kat saya. Mana pula datang RM2? Itu nama dia. Kesudahan dia nak datang kat saya. Ya. Dia nak RM2 tadi tu. Ya. Dia nak pinjam kat saya RM2. Ya. Tetapi saya tidak akan bagi RM2 free kat dia. Ya. Nah, RM2 nanti bagi balik RM2. Rugilah awak apa bagi RM2. Lepas tu dia bagi kat saya RM2. Kena bagi RM2, bayar lebih. Kena beri riba. Jadi itulah yang sebenarnya yang berlaku. Ya. Dia nak buat pinjaman RM2, ya, tetapi dengan cara muslihat. Kononnya dia jual beli, tapi dia sebenarnya adalah pinjaman riba. Ya. Jadi itu yang dimaksudkan dengan jual beli ainah. Satu muslihat, ya, yang dilakukan untuk mendapat pinjaman riba. Ya. Kerana kalau dia datang kat saya, ini punya RM2, tapi saya bayar balik RM3. Itu je lah, haram. Ya, tak ada, tak perlukan apa fikir panjang-panjang. Tak, itu je lah haram. Ya, tetapi ada muslihat. Kita tukar kapan kesudahan dia kena bayar lebih kat saya. Ya. Nampak. Okey. Itu jual beli ainah. Jika kamu sudah mula berjual beli dengan cara ainah, sebenarnya apa yang nak masukkan oleh Rasulullah, sekiranya jual beli riba sudah berleluasa. Kita tengok pada zaman sekarang bagaimana jual beli riba, ya, urusan riba memang berleluasa, ya. Nak dapat orang nak pinjam duit RM10 bayar balik dengan RM10, matilah, pergilah kat bank. Saya buat puluh-puluh brand, beratus-ratus bank kat dunia ni, kata saya nak pinjam RM1,000 lah, bayar balik RM1,000. Nah, jangan haraplah, ya. Tak payah cuba. Memang takkan cuba. Kerana semua sekarang berurusan dengan cara riba. Sudah berleluasa? Belum berleluasa, ya. Malah ada yang mengatakan bahawa membuat pinjaman tanpa ada riba, rugilah, ya. Apa guna faedah tu nak buka rekening semua ni waktu bagi pinjaman tak ada faedah, tak ada riba, ya. Mereka mengatakan itu rugi. Sedangkan kita melihat bahawa memberi pinjaman tanpa riba itu satu keuntungan. Keuntungan dari segi apa? Pahala. Malah dalam hadis Rasulullah mengatakan bahawa barang siapa yang memberi satu pinjaman, dia akan mendapat dua kali ganda pahala. Maksudnya dia dibagi pinjaman RM10, pahala yang dia akan dapat adalah seperti dia menderma RM20. Ya, itu banyak sekali apa keuntungan dari segi pahala, ya, yang dia ganjaran daripada Allah, ya. Tapi mereka melihat bahawa urusan sebegitu merugikan, ya. Kamu mengambil ekor lembu, ya, maknanya sibuk dengan memajak, ya, sibuk dengan kebun ataupun dengan tanaman, ya. Kamu reba dengan tanaman, tanggulah. Kamu boleh sibuk dengan nak menanam dengan apa haiwan-haiwan ternakan, ya. Yang pertama ni haiwan ternakan, kedua dengan tanaman, ya. Sibuk dengan harta kekayaan. Itu kesimpulan. Kamu dah sibuk dengan urusan dunia, ya. Dah tak fikir lain dah. Orang kapi lah. Aku nak jaga aku punya periuk nasi, ya. Nak jaga aku punya sawah padi. Apa yang berlaku-berlaku lah, itu bukan urusan aku. Haa, cerit, ya. Kesudahan dia apabila dah sibuk dengan nak mencari harta, mencari riba, tak kira apa, yang penting untung, ya. Dah sibuk dengan nak kekayaan yang ada, ya. Haiwan ternakan yang dah ada, tanaman yang dah ada, kita dah sibuk nak menjaga semua tu, ya. Apa yang akan berlaku? Kamu tinggalkan jihad, ya. Sudah dia, umat Islam akan masing-masing sibuk dengan dunia-dunia. Jangan haraplah dia nak fikir pasal jihad. Apa aku nak bunuh diri, ya. Aku baru bina rumah 2-3 tingkat, aku nak suruh aku pergi jihad. Aku pergi dulu lah, ya. Betul? Baru hidup dia untuk nak buat satu rumah, kumpul duit, pasal buat satu rumah cantik-cantik, berbilik cantik-cantik, kelengkapan serba lengkap. Tiba suruh dia pergi jihad, minta orang kafir. Orang jihad memang peratus untuk nak mati, memang ada, ya. Itu nama dia perang, ya. Dia nak buat? Jangan harap lah, memang peluang tu sangat tipis lah, ya. Haa, besok lah, ya, pergi jihad. Biar tu benda untuk umat. Itu yang berlaku. Kamu tinggalkan jihad, ya. Apa yang berlaku? Apabila dah sibuk dengan urusan dunia, ya, tak menghiraukan agama, tidak menegakkan suruhan ataupun menjauhi larangan agama, apa yang berlaku? Allah akan menimpakan kehinaan ke atas kamu, ya. Itu natijah dia, itu kesudahan dia. Allah akan menurunkan kehinaan dia ke atas umat Islam. Kalau kita lihat pada zaman sekarang, sudah berlaku atau tidak? Memanglah kita dah jelaskan tadi awal-awal tadi. Memang Islam dalam keadaan serba hina, serba lemah, ya. Dalam keadaan serba lemah, serba hina ini, ya, apa yang perlu kita kata? Apa yang perlu kita buat? Dijelaskan dalam hadis. Rasulullah jelaskan. Rasulullah tak biarkan kita dalam awang-awangan terkapai-kapai. Tak. Rasulullah jelaskan. Sehingga kamu kembali kepada agama kamu. Itulah dia orang kata dia punya solution dia. Solution saya. Nah, penyelesaian dia barulah, ya. Itulah dia penyelesaian kepada keadaan yang kita sedang hadapi pada zaman sekarang. Kamu hendaklah kamu kembali kepada agama kamu. Barangkali yang kata mudah aja, ya. Kembali kepada agama, okay, jom kita kembali kepada agama. Iyalah mudah, ya. Kita pun dah sebutkan tentang banyaknya firqah-firqah dari kalangan umat Islam, ya. Malah kalau orang tu baru nak masuk Islam, ya, dia nak masuk Islam, eh, dia tengok dia ada sufi, ada tarikat, ada, ya, Naqsabandiyah lah, Syazaliyah lah, ya, mazhab kekal pula. Alamak, mana aku nak ambil Hanafi ke, Maliki ke, Syafi'i ke, Hambali, ya, semua mazhab apa? Nah, semua Syafi'i, okey, Syafi'i, ya. Itu jawapan standard lah, ya. Dia orang mu'alab nanti dia nak suri apa? Syafi'i juga. Kenapa tak boleh guru kepada Syafi'i, iaitu Maliki? Datuk Maliki guru dia siapa? Hanafi juga. Maka tak Imam Hanafi. Ya. Nah, sudah ada jawapan. Ya. Itulah dia. Mana satu agama Islam yang kita nak ambil? Agama Islam tu banyak. Firqah-firqah dia banyak. Ahli Sunnah. Okey, Ahli Sunnah. Ahli Sunnah sendiri, Ahli Sunnah banyak yang katakan, oh, aku Islam tetapi berpegang kepada pahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Sekejap bang, Ahli Sunnah wal Jamaah saja berpecah lagi kepada Asy'ariyah satu, yang satu lagi Maturidiyah, satu lagi yang ketiga Ahli Hadis. Mana satu? Banyak daripada kalangan masyarakat awam mereka mengatakan aku Asy'ariyah. Ya? Dia tak tahu bahawa Asy'ariyah bukan satu mazhab daripada Ahli Sunnah. Ahli Sunnah ada satu lagi Maturidiyah. Ya? Maturidiyah sebenarnya Asy'ariyah hadis beradik juga. Ya? Dah alam Asy'ariyah ambil sekali Maturidiyah. Ha, gabungkan tu iman lagi pun lagi. Ya? Ajaran ini bertentangan dan itu biasa sedikit. Ya? Mana satu? Ya? Sekarang itu untuk nak kita kembalikan, nak kita nak mempraktikan apa yang disarankan oleh Rasulullah SAW, hendaklah kamu kembali kepada agama kamu. Nak tidak, kita terpaksa menerapkan, kita kena melaksanakan seruan kepada tasfiyah dan tarbiyah. Apa itu tasfiyah dan tarbiyah? Kalau ada panjang-panjang lebar cerita, barulah sampai kepada persoalan yang kita nak, persoalan pokok yang barangkali berlega-lega ada fikiran kita. Apa itu tasfiyah dan tarbiyah? Baik, tasfiyah dalam tasfiyah membersihkan ajaran kita daripada segala yang telah segala membersihkan ajaran Islam dari segala ajaran asing yang telah merebaki tarbiyah mendidik masyarakat dan akan ajaran dalam kita jelaskan tadi, ya, umat Islam berpisah kepada banyak-banyak pesta, banyak-banyak mazhab, banyak-banyak bermacam-macam parti, ya, banyak ajaran, banyak pahaman, banyak tarikat, ha, apa lagi, ya, banyak kumpulan, ya, yang saling berbeza-beza, yang saling bercanggah-canggah, ya, satu kata ini sunnah, satu kata ini tidak, satu kata ini wajib, satu kata ini tak wajib, satu kata ini halal, satu kata ini haram. Ya, bercanggah-canggah dalam satu masalah, ya. Satu kata ini benda syirik, satu yang kata tak, ini bukan syirik, ini dituntut oleh Islam, ya. Bercanggah-canggah. Kerana itu hendaklah diterapkan atau dipraktikan tasfiyah, iaitu hendaklah ada usaha, hendaklah kita bergerak ke arah membersihkan ajaran Islam daripada segala ajaran-ajaran yang telah merasati benda-benda asing yang dah masuk ke dalam ajaran Islam lalu dianggap sebagai bahagian daripada ajaran Islam, sedangkan dia, sedangkan Al-Quran dan Sunnah berlepas diri daripada dia. Ini bukan ajaran daripada yang diajar oleh Rasulullah, tetapi dah masuk ke dalam ajaran Islam. Jadi kena ada usaha untuk nak dijelaskan bahawa ini bukan semua benda-benda yang tambahan-tambahan ini, ini bukan daripada Islam, ya. Itu yang pertama, ya. Dan yang kedua, yang telah dijelaskan benda-benda yang asing, ya, yang telah menyerapi ajaran Islam, ini benda-benda ini syirik, ini benda-benda bid'ah, ini benda-benda maksiat, ia bukan daripada ajaran Islam. Ya, baru kita praktikkan langkah yang kedua, iaitu tarbiyah. Hendaklah dididik masyarakat Islam akan ajaran Islam sebenarnya, ya, yang bersih daripada segala tambahan, yang terpelihara daripada sebarang pengurangan. Ajaran Islam seperti mana datang daripada Al-Quran dan Sunnah. Ya, dan itulah dua rujukan asas kita. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Lam tadillu ma idza mastaqtum bihi." Kamu tak akan sesat selama-lamanya selama mana kamu berpegang kepada kedua-dua ini, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Ya. Walau bagaimanapun, nak menerapkan tasfiyah dan tarbiyah ini macam mana? Hendaklah bermula dengan ilmu. Ya. Hendaklah kita kena belajar dulu. Kita kena tahu sebelum kita nak kata ini tak betul, ini betul. Kita kena belajar dulu yang mana yang betul dan yang mana tak betul. Dia perlu kepada ilmu. Ya. Perlu kepada usaha untuk nak mencari ataupun menyelidik ajaran Islam yang sebenar. Kena buka balik Al-Quran, kena buka balik Sunnah. Ya. Untuk nak mengenal pasti yang mana satu ajaran Islam sebenar, yang mana satu ajaran Islam yang yang bukan daripada ajaran Islam. Dan hakikatnya ini adalah satu usaha yang sentiasa, adalah satu usaha yang besar yang perlu dilaksanakan oleh umat Islam ataupun golongan pendakwah secara khususnya daripada kalangan Islam. Dia bukan satu yang mudah. Ya, kerana kalau kita lihat ajaran Islam itu sendiri, banyak benda-benda asing yang telah menyerap serap ke dalam ajaran Islam. Seperti mana dalam masalah akidah, ya, masalah asas, ya, ajaran Islam itu adalah akidah, ya, percaya kepada Allah, ya, percaya kepada kekuasaan Allah, ketuhanan Allah, ya. Benda ini saja dah masuk benda-benda asing, benda-benda yang berunsur syirik, ya. Seperti mana kita ketahui, banyak di kalangan umat Islam yang percaya kepada kuasa-kuasa, ya, kuasa-kuasa halus, ya, kuasa-kuasa asing, percaya kepada kuasa alam semesta, ya, selain daripada Allah, ya, mengatakan bahawa ini benda-benda ini berkuasa juga, ya, di dalam menentukan benda-benda yang berlaku, ya. Ada yang percaya kepada sipulan-sipulan, ini wali-wali ini berkuasa, ada kuasa ajaib sebelum terbang dan sebagainya, itu boleh membawa kepada syirik, ya, kerana mempercayai itu. Ada yang mengatakan bahawa si wali-wali ini tahu benda-benda baik pula, lebih bahaya, ini membawa kepada syirik juga, ya. Bagi tahu besok kau akan mati, siaplah, sipulan-sipulan kata kau besok mati, ah, alhamdulillah, ini benda syirik, ya. Sipulan, wali ini kata kau kena buat sekian-sekian untuk kau berjaya dalam hidup, ya, kalau tidak, nahas kau. Ini semua benda-benda korapat yang banyak serap menyerap kepada ke dalam pemahaman pemikiran masyarakat, ya. Ada yang percaya kepada tangkal, ya, ada yang percaya kepada bomoh, ya. Kalau kita lihat masyarakat Islam sekarang pun, ya, banyak yang dah pakai tangkal, ya, ada yang pakai belang-belang, ya, batu-batu, ya. Kena tanya dia, jangan kita kata dia nak bagi nampak lawa, awak ni laki lah, apa nak memakai perhiasan-perhiasan pula, nampak lawa apa, ya. Belang-belang kalau orang perempuan sinonim lah, ya. Tapi kalau lelaki pakai gelang-gelang ni, ini benda lain, ya. Kerana itu kita kata silap-silap ada unsur-unsur syirik, ya. Ini pangkal-pangkal ni, gelang-gelang ni semua akan memelihara aku daripada sifat-sifat iri hati kau, kau nak musnahkan di semua satu dan sebagainya, manilah pendinding aku, ini kira lah, ya, jelas. Ada yang percaya kepada kuasa-kuasa kubur, ya, pergi kat kubur, wahai mambang apa benda kok, yang bantulah aku, bisnes aku sekarang dah turun, tolonglah aku, ha. Ini benda-benda sirik, ya. Malah kalau tengah-tengah negara, jangan rasa heran, ya, seperti di Mesir, ya, kubur-kubur dibina-binaan di atas kubur tu, ya. Kalau kubur kat kita sekarang ni boleh tahan lagi dah, ya. Sedangkan ada mana ada yang binaan, binaan mana dia letak batu-batu simen, itu dilarang teruskan. Tapi di tengah-tengah negara bukan sekadar simen, macam rumah dah, ya, kubur tu ada rumah, ya, satu bilik. Mana kat Mesir kubur tu ada penjaga, kat pintu dia pula ada penjaga. Jaga apa ni? Jaga kubur kat dalam ni. Ini jadi, ini dah benda-benda yang jelas menyeleweng, ya. Malah kesudahan ni orang-orang Islam pergi ke kubur, ya, malah ke tahap, sampai ke tahap melakukan tawaf kat keliling kubur tu, ya. Bukan tawaf kat Kaabah, tak, aku ada tawaf lain pula. Nak tawaf kat keliling kubur sebanyak 7 kali dan sebagainya. Ada yang pergi kat kubur nak baca Quran. Quran baca kat rumah, dia baca kat masjid, dia bukan kat tempat-tempat kubur. Itu dilarang sama sekali kerana dia membawa kepada syirik, ya. Tapi mereka menjadikan kubur sebagai tempat untuk dibaca Al-Quran. Itu jelas menyeleweng. Ini dalam masalah akidah, ya. Dalam masalah fiqh, ya, banyak juga unsur-unsur ataupun fahaman-fahaman salah yang telah menyerap, ya. Seperti mana yang kita ketahui masalah mazhab tadi, ya. Masalah Hanafi, Maliki, Syafi'i, ya, Hambali dan sebagainya. Mana satu, ya. Nak katakan semua mazhab ni betul, tak tepat juga, ya. Satu mazhab kata wajib, satu mazhab kata sunat, satu mazhab kata makruh, satu mazhab kata haram. Ah, semua betul. Betul ni. Ya. Mana boleh? Ada mazhab kata ni, ada satu mazhab kata boleh, ada satu mazhab kata tak boleh. Dia kata ah, dia betul. Kita nak diplomasi lah kata dia. Ya. Nak ambil hati semua orang. Ah, semua boleh. Engkau betul, kau betul. Ah, yolah tu. Ya. Satu kata betul, satu kata salah. Satu kata wajib, satu kata haram. Ya. Mana satu? Mana? Kerana tu kita perlu tafsir. Kita kena kaji masalah. Masalah yang diperselisihkan. Ya. Begitu juga saya kena perbetulkan kesalahan-kesalahan fahaman, ya, di kalangan masyarakat, ya. Banyak masalah-masalah, masalah salah ibadah dalam sembahyang, dalam puasa, dalam zakat, dalam haji. Banyak masalah, ya. Dalam sembahyang saja, seperti mana yang kita ketahui, ya. Anak sembahyang saja, salli usalli salat az-zuhur, usalli, ya. Ini juga masalah, ya. Ini masalah-masalah, kita kata masalah-masalah fiqh, ya. Tak seberat masalah-masalah akidah, tetapi perlu dijelaskan juga. Tak boleh kita nak berdiam diri saja, ya. Lu'inal ladina kafaru min bani Israel. Allah Subhanahu taala melaknat orang-orang Bani Israel. Kanu la yatanahawna 'anil munkari fa'alu. Kenapa Allah melaknat Bani Israel, ya? Rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya diutuskan kepada Bani Israel. Tetapi kesudahannya Allah melaknat Bani Israel. Kenapa? Kerana mereka pun boleh melihat benda yang mungkar berlaku, benda-benda yang salah, yang benda yang tak menepati ajaran Islam berlaku di hadapan mereka. Mereka buat dek saja, buat tak tahu saja, ya. Kesudahannya Allah melaknat mereka. Kerana itu benda yang salah perlu dijelaskan. Tak boleh kita nak ambil hati, diam-diam je lah, ya. Dia salah betul lah, kita diam-diam je. Janganlah, kesudahannya masyarakat kekal di dalam kesesatan, kekal di dalam kejahilan, kekal dalam kegelapan, ya. Kerana Rasulullah SAW mengatakan man ra'a minkum munkaran, seorang, jika seorang kamu melihat satu benda kemungkaran berlaku, dia kena buat apa? Nah, diam je lah, ini tak nak masalah, kan, ya. Nah, buat apa jadi gaduh, diam je lah. Tak, Rasulullah SAW, hendaklah dia menutup kesalahan tu, kalau boleh, dengan tangan. Ya, nampak orang tu pergi tak nak menuju kubur, kita halang dia. Ini satu tuntutan. Kalau ada kemampuan, itu yang terbaik, ya. Kailam yastati bi lisani. Kalau tak mampu nak dengan tangan, takut kena penumbuk, ah, kata dengan mulut. Bang, itu benda syirik. Tuan, itu benda bid'ah. Ini benda bukan daripada ajaran Islam. Tuan, ini benda-benda maksiat, ya. Perlu dijelaskan. Kalau tangan tak boleh, mulut pun tak boleh, pada kalbi, kurang-kurangnya hendaklah kita tak suka benda mungkar yang berlaku tu dengan hati kita. Rasulullah kata tu, wadzalika adhaful iman. Itulah selemah-lemah iman. Aku mencegah mungkar tapi dengan hati jelah. Ha, ialah engkau selemah-lemah iman. Engkau berada dalam keadaan selemah-lemah iman, ya. Kerana itu benda yang salah, benda yang tak betul, benda yang mungkar, benda-benda yang syirik, benda-benda yang bid'ah, benda-benda yang maksiat, perlu dijelaskan kepada masyarakat, ya. Begitu juga dalam usaha kepada tafsiah membersihkan ajaran Islam dan segala yang asing, hendaklah dijelaskan akan hadis-hadis. Dalam Al-Quran tak ada masalah, kita semua dah tahu Al-Quran, Al-Quran itu sempurna, ya. Bermula dari surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas, tak tersisir atau sekalipun. Dan malah usaha-usaha yang nak dilakukan untuk nak menambah, nak menambah, tambah seperti mana yang dilakukan oleh Syiah telah berjaya dibuktikan ya, bahawa ini tak betul. Al-Quran itu terpelihara, tetapi dalam masalah hadis ya, tidak seperti Al-Quran. Kerana itu kita lihat banyak hadis-hadis yang menjadi pegangan masyarakat Islam ya, adalah hadis-hadis yang yang baik, yang lemah ya, yang tak boleh dipakai, yang tak boleh dijadikan sebagai sandaran di dalam amalan ya. Malah tak kurang banyaknya hadis-hadis yang palsu ya. Hadis palsu maknanya apa? Hadis yang direka-reka, memang betul-betul orang mereka. Rasulullah kalau seperti mana hadis mengatakan, ada orang mengikut Syafi'i lah ya, memang orang Syafi'i. Barang siapa yang mengikut mazhab Hanafi, dia masuk neraka. Ada hadis ya, orang Hanafi dalam balik, barang siapa yang mengikut mazhab Syafi'i ni masuk neraka. Ah, sudah hadis. Yang kata hadis dia semua betul, ini hadis palsu, hadis mengutuk ya, yang dia reka-reka. Jadi perlu ada usaha kita nak menjelaskan kepada masyarakat akan hadis-hadis yang mana yang sahih dan mana yang palsu. Seperti mana yang baik, pernah dengar tak? Apa hukum, apa hukum cerai? Apa hukum cerai? Ya, harus, harus maknanya mubah lah. Ada berapa ni? Apa hukum cerai? Hukum, hukum kahwin? Saya semua tak kahwin ya. Hukum kahwin apa? Sunat, dituntut. Hukum cerai? Makro. Ya, yeah. Ada yang mengatakan hukum cerai adalah makro. Ya, yeah. Malah kita banyak mengajar ceramah-ceramah mengatakan bahawa seboleh-boleh jangan cerai. Ya, yeah. Hukumnya makro. Apa hujahnya? Mengatakan inna abghadhal halal 'indallah afala. Sesungguhnya sebenci-benci Allah membenci, sebenci-benci, sebenci perkara yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam perkara-perkara yang halal adalah talak, cerai. Ya, benda yang paling dibenci oleh Allah sedangkan benda itu halal seperti yang dikatakan tadi ya, adalah cerai. Sedangkan orang itu kalau nak cerai ya, dia kena pergi dua-tiga kali, sedangkan dah tak ngam dah ya, suami suri tak ngam. Tapi kerana ada hadis ni, dia jadi dia baru kepala dia 3 hari ya, 3 hari 3 malam kerana ada hadis tu. Kesudahannya apabila kita selidik hadis tu balik, hadis tu baik, tak tak sahih langsung, tak boleh diguna pakai ya. Kerana tu sepertinya kahwin barangkali dia wajib, barangkali dia sunat, barangkali mubah, barangkali makruh, barangkali haram. Kahwin tu barangkali jadi haram kalau niat orang tu nak kahwin tu kerana nak menyakiti perempuan tu. Haram jadi. Cerai sama juga ya. Barangkali menjadi sunat, barangkali menjadi makruh ya. Barangkali menjadi wajib, barangkali menjadi apa, haram. Sama juga. Kerana hadis yang digunakan tadi yang mengatakan bahawa sebenci-benci benda yang halal adalah cerai, itu adalah hadis yang tak boleh dilupakan ya. Jadi kita kembali kepada asal tentang hukum cerai dan hukum talak. Ada yang dalam ada satu hadis ya, dalam menyebutkan tentang perpecahan umat Islam, mereka mengatakan itu tak apa, umat Islam berpecah tak apa. Barangkali mungkin ada pernah dengar ya. Ya, kenapa tak apa? Kerana ada hadis mengatakan ikhtilafu ummati rahmah. Kenapa tak? Ikhtilafu ummati rahmah, perpecahan umatku adalah rahmah. Siapa kata tu? Hadis Rasulullah kata perpecahan umatku adalah rahmat. Maksudnya itu satu benda yang baik ya. Pernah dengar tak? Nah, lepas ni kalau dengar-dengar ini pernah dengar ni. Ikhtilafu ummati rahmah, perpecahan umatku adalah rahmat. Hadis itu baik, bukan setakat baik. Hadis itu tak ada sanad langsung, tak ada jalan rawi dia. Siapa perawi dia? Tak tahu. Mawduk-mawduk lah ya? Mawduk pun tak ada. Mawduk sekurang-kurangnya kita tahu perawi dia. Ini perawi ni penipu. Kalau dalam jalan riwayat dia ada perawi penipu, jadilah hadis mawduk. Tapi setelah umat rahmat, perpecahan umat kuat adalah rahmat, tak ada sanad langsung, disebutkan begitu sahaja ya? Jadi inilah jenis-jenis hadis yang perlu diperbetulkan. Itu juga seperti hadis hubbul wathan minal iman, mencintai negara adalah sebahagian daripada iman. Maksudnya tahulah, lepas ni kalau dengar tahulah hubbul wathan, mencintai negara adalah sebahagian daripada iman. Hadis tu hadis yang daif juga, tak boleh dipakai, ya. Kerana mencintai negara itu adalah satu sifat fitrah, ya. Setiap orang dia mesti suka kepada kampung halaman dia, kita sebut dengan fitrah. Orang Islam, orang kafir semua suka kepada negara dia. Jadi masakan itu dijadikan sebagai ukuran di dalam menentukan iman setiap orang, ya. Baik. Berdasarkan tasbih dan tarbiyah, ya. Perlu ada usaha ke arah tasbih dan tarbiyah, ya. Seperti mana yang kita katakan, dia perlu bermula dengan mencari ilmu, ya, perlu mencari ilmu. Bagi kita nak tahu mana satu ajaran Islam yang betul. Kalau kita nak tasbih, kita kena tahu lah yang satu yang benar asal, mana yang betul, ya, ajaran Islam yang sebenar. Baik, pastinya sebelum kita habis, kalau ada sebarang pertanyaan, soalan tentang tasbih dan tarbiyah. Secara serentak. Ini benda syirik, ini benda bid'ah, mana satu yang betul? Di situlah kita kena terapkan yang kedua, tarbiyah, ya? Tak boleh kita kata, oh, ini syirik, ini semua bid'ah, ini semua syirik, ini semua bid'ah. Lepas kita diam. Sudah ada besar, solat untuk ini bid'ah lah. Tapi macam mana? Macam mana aku nak solat? Aku tahu, ya? Ini benda syirik. Memuja kubur tak boleh. Tapi macam nak memuja apa? Tak tahu. Masalah. Kalau nak berdoa, jangan doa kepada syaitan. Jangan doa kepada benda-benda yang asing. Dia aku nak doa kepada apa? Tak tahu, aku tak ambil belajar lagi. Tak boleh lah. Kena dijelaskan. Tarbiyah itu yang tarbiyah pula. Hendaklah berdoa kepada Allah semata-mata. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Jangan kau berdoa melainkan kepada Tuhan selain kepada Allah SWT. Ya? Perlu dia berjalan secara bertahun. Ada yang mengatakan tasbih dan tarbiyah tidaklah kita tahu bahawa dia memerlukan masa yang panjang, ya. Tasbih dan tarbiyah hanya dia satu usaha yang boleh dilaksanakan dalam masa yang singkat. Apatah lagi kalau kita kata membersihkan ajaran Islam dan segala yang merasapi ke dalam ajaran Islam, ia benar-benar yang asli, yang maksud ini satu kerja yang mudah tidak, ya. Dia satu usaha, satu usaha yang sangat besar, ya, dan memerlukan masa yang sangat panjang, ya. Kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berdakwah kepada tauhid, ya, kepada akidah yang sebenar. Berapa lama Rasulullah berdakwah? Ya. Rasulullah berdakwah kepada tauhid berapa lama? 13 tahun, ya. Masa di Mekah, ya. Nah, hakikatnya bukan sekadar di Madinah atau di Mekah saja. Berdakwah kepada tauhid berterusan di Madinah juga, ya. Rasulullah berdakwah kepada tauhid nak menjelaskan tentang hendaklah beribadah kepada Allah semata-mata. Itu saja. Dan hendaklah kamu semua beribadah kepada Allah semata-mata. Hendaklah doa kamu, hendaklah solat kamu, hendaklah segala amalan ibadah kamu kepada Allah semata-mata. 13 tahun di Mekah. Tak ada benda lain. Rasulullah tak ada mengajak kepada sembahyang. Pada masa itu sembahyang tak wajib lagi. Puasa pun belum lagi. Haji lagi lah, ya? Belum lagi. Bertauhid semata-mata, beribadah kepada Allah sahaja, beribadah kepada Allah sahaja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. 13 tahun, ya? Nak ikutkan benda tu 13 tahun mudah saja, ya. Nabi Nuh, la ilaha illallah, hendaklah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Nabi Nuh berdakwah 90 tahun, 950 tahun nanti pula, ya? Lagi jangka masa yang panjang, ya? Satu masa yang panjang, bukan satu benda yang mudah nak mengajar kepada masyarakat akan masalah tauhid. Dia bukan satu benda yang mudah, ya. Satu usaha yang perlu berusaha, ya. Dan juga masalah ta'asub, ya, pada mazhab, ya. Ada yang mengatakan bahawa kalau aku berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, tapi kita dapati bahawa itu semata dakwaan semata-mata. Sedangkan majoriti masyarakat, mereka ta'asub semata-mata kepada mazhab ini, mazhab ini, apa yang ini, engkau kepada lain, ya. Bila kita tanya, apa yang kau semayang tadi? Haa, aku mazhab tapi engkau nak semayang, kau ikut cari kau lah. Nanti nama dia ta'asub, ya. Nanti kepada mazhab-mazhab, ya. Sedangkan kalau Allah SWT mengatakan bahawa fa'in tanaza'atun fi syai' faruddu ila Allah, dia bisa berselisih perkara dalam satu masalah, apa yang betul kita buat, ya? Kita tak tahu ini semayang, kalau semayang betul atau tidak, boleh juga dia kata aku ikut masalah aku, ikut masalah kau, mana boleh. Allah kata apa? Tidaklah, dikembalikan perselisihan kita kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita kaji boleh, ha, mana betul betul semayang aku betul, semayang kau betul ke semayang aku yang betul. Kembali kepada hadis, ya, kembali kepada ajaran Islam yang sebenar, berteraskan Al-Quran dan Sunnah, ya. Soalan? Yang dia pasaran yang bilang magnet, yeah. Yang lama ni, yeah. Yang lah, kita dikata boleh ada darah tu, tu, tu. Yeah. Bagi saya gelang, ya, yeah. Katalah apa tadi tu, ya, yeah. Gelang magnet ke, ya, yeah. Satu perlu dipersoalkan, terbukti atau tidak, ya, yeah. Bahawa gelang ni melancarkan perjalanan darah kita ataupun perjalanan oksigen ke apa pun, ya, yeah. Perlu dibuktikan bahawa gelang tu betul-betul, ya, yeah. Dan rasanya gelang magnet ni tidak terbukti, ya, yeah. Tidak terbukti bahawa dia benar-benar, ya, yeah, melancarkan darah kita. Itu satu. Yang kedua, perlu kita ingat bahawa dan hadis Rasulullah SAW benar-benar golongan lelaki yang menyerupai perempuan dan golongan perempuan yang menyerupai lelaki. Rasulullah melaknat. Maksudnya itu sudah serupa. Nah, kita melihat bahawa gelang ini adalah satu ciri-ciri keperempuanan. Ya, siapa yang nak pakai gelang? Siapa nak pakai yang cantik? Siapa nak pakai rantai? Orang lelaki? Tak ada. Golongan lelaki tak perlu nak menonjolkan kecantikan dia. Yang nak menonjolkan kecantikan adalah perempuan. Bukan untuk orang-orang asing, tak, kepada suami dia, ya. Itu satu fitrah, itu satu tuntutan. Satu orang lelaki nak tunjuk-tunjuk, apa ni, kami lelaki ke apa, ya. Tapi nak dikatakan ini ada, ini nak melancarkan darah dan sebagainya, tak ada cara lain juga. Nak melancarkan darah, buatlah senaman sikit, jogging ke apa, nah, itu memang melancarkan darah, ya. Ini orang-orang malas lah ni, ya. Sama dia gelang je, oh, gelang darah aku jalan. Kepala lembab pula, ya. Itu benda-benda, ya. Itu yang kedua. Yang ketiganya, yang kita tidak mustahil bahawa lambat laun gelang yang kita kata melancarkan darah, sudahannya kita wujud pula kepercayaan kepada gelang kita ini. Kita anggap dia sebagai pendinding, kita anggap dia sebagai kuasa yang boleh menghalang daripada sebarang benda yang buruk jatuh kepada kita. Padahal yang kita lupa bahawa syaitan dia ada macam-macam pintu yang digunakan, macam-macam cara yang nak digunakan untuk nak menyesatkan manusia. Bermula dengan benda-benda macam ni lah, ya, melancarkan darah, lepas tu melancarkan apa benda pula, sijil pula, lepas ni kau buka je gelang tu, kau mati. Itu dah wujud unsur percaya kepada kuasa lain daripada Allah. Dan memang ni benda ni berlaku pun, ya. Kita lihat khususnya orang-orang bukan Islam, mereka pakai gelang, ya. Khususnya orang-orang Hindu, ya, terlihat dalam Islam ada kepercayaan. Jadi penggunaan apa tu gelang tadi sebagai pendinding memang ada. Jadi kerana itu tidak mustahil, malah kebarangkalinya sangat kuat untuk nak mengatakan bahawa gelang tu lambat laun akan ada kepercayaan yang haruf-maruf, ya. Jadi, kalau ada yang ada soalan, kita sudahi.